إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim karya al-Imam Abu al-Fida Ibn Katsir rahimahullah memasuki ayat ke-173 yaitu firman Allah taala Innama harrama alaikumul maytata waddam walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah faman idturra ghayra baghin wala adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya yang Allah haramkan atas kalian adalah maytah, yaitu bangkai, pedam, darah, walahmal khinzir, daging khinzir, itu babi, dan segala yang disembelih untuk selain Allah. Maka siapa yang dalam keadaan terpaksa, tanpa melampaui batas, tanpa pula dia inginkan itu hanya karena keadaan terpaksa yang sangat, dan dia makan yang diharamkan ini, maka tiada dosa baginya karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah memberitakan kepada hambanya kaum mukminin untuk mereka konsumsi makanan-makanan yang Allah halalkan bagi mereka, yang Allah berikan sebagai rizki untuk mereka dari makanan yang baik seperti yang lalu. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hendaklah kalian makan dari kebaikan yang Allah rizkikan kepada kalian, baik pada zat makanan itu sehingga bermanfaat untuk diri mereka, untuk dunia mereka dan agama mereka. Allah perintahkan mereka untuk bersyukur atas kenikmatan ini, dihalalkan yang baik bagi mereka, tidak mengandung madarat pada zat makanan tersebut. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada hambanya tentang perkara makanan yang Allah haramkan kepada mereka. Dan ini sebagai kelanjutan atau kesempurnaan dari bimbingan Allah kepada kaum mukminin setelah pada ayat sebelumnya Allah sebutkan ia halalkan rizki yang ia berikan kepada mereka dari makanan yang baik, dan itu sebagai sebab diterimanya doa dan ibadah mereka. Maka di sisi lain pun Allah sebutkan bahwa ia haramkan atas kaum mukminin beberapa bentuk dari makanan, yaitu yang Allah sebutkan dalam ayat ini al-maita, bangkai. Bangkai ini disebutkan al-maitah di dalam definisi para ulama fuqaha adalah kullu ma mata hatta anfihi, kullu ma mata hatta anfihi. Setiap binatang yang mati dengan sendirinya. Artinya mati sendiri tanpa campur tangan manusia. Ya, itu sebagian ulama terangkan min ghairi zakat wal asdiyat. Mati bukan karena di zakat. Zakat ini mencakup penyembelihan, yakni tidak disembelih. Mencakup pula nahar, tidak dinahar. Ditusuk bagian pangkal lehernya seperti unta. Tidak pula diburu semacam panah atau yang sejenisnya. Tidak pula mati karena istiat, karena buruan semacam dilepaskan anjing buruannya untuk mengejar rusa atau sejenisnya. Tetapi binatang ini dia dapati dalam keadaan mati, mati dengan sendirinya. Oleh sebab itu beberapa bentuk bangkai atau kematian binatang yang Allah haramkan, Allah sebutkan di dalam Quran, di dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyah wan natihatu wama akala sab'u illa madzakaitum. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan segala yang disembelih untuk selain Allah. Demikian pula Allah haramkan bentuk-bentuk bangkai seperti al-munkhaniqah. Al-munkhaniqah ini binatang yang mati karena tercekik. Disebutkan ulama baik tercekik karena kesengajaan, artinya orang mencekik binatang itu, baik dengan tangannya langsung atau dengan alat, misalnya tali diikatkan di leher binatang itu hingga mati, atau karena ketidaksengajaan, misalnya kambing atau apa, talinya agak panjang sehingga dia melilit-lilit di tali itu, tali itu kemudian terjirat di lehernya dan tidak diketahui hingga binatang itu mati tanpa disengaja, tanpa campur tangan orang, binatang ini tercekik hingga mati. Ini sama munkhaniqah, diharamkan oleh Allah karena termasuk maita, bangkai. Wal mauquda, demikian pula al mauquda. Al-Mawqudah, binatang yang mati karena terbentur sesuatu atau dibunuh oleh orang bukan dengan pembunuhan atau penyembelihan yang syar'i, semacam dipukul kayu misalnya. Ini termasuk mauqudah, yang terbentur maknanya, atau yang terpukul, dipukulkan kayu atau besi tumpul, tentunya benda-benda tumpul yang keras, dipukulkan ke binatang itu hingga mati. Ini mauqudah. Oleh sebab itu para fuqaha berselisih pendapat, terjadi khilaf tentang binatang buruan yang mati karena benturan. Binatang buruan hukum asalnya halal. Anjing dilepas, anjing yang terlatih untuk dengan bacaan bismillah mengejar rusa misalnya, atau kambing liar atau kelinci atau apalah. Kemudian dia mangsa binatang itu, kemudian dia kembalikan ke majikannya dalam keadaan mati. Ini boleh, halal. Tetapi yang diperselisihkan ketika buruan itu mati bukan karena kejaran anjing itu, tetapi karena terbentur. Ketika dikejar, misalnya tabrakan dengan anjing itu, sehingga matinya karena benturan dengan anjing itu. Sebagian memahami ini termasuk mauqudah, termasuk yang mati karena benturan. Demikian pula misalnya elang yang terlatih untuk berburu, lepas dengan bismillah mengejar merpati misalnya, merpati liar, bukan mati karena cengkramannya atau kejaran elang itu, tapi benturan di udara kemudian merpati itu jatuh mati. Sebagian ulama memahami ini mauqudah, termasuk yang mati karena terbentur. Au mutaraddiyah, demikian pula al mutaraddiyah, yang jatuh dari ketinggian, dari puncak gunung misalnya, atau yang semisalnya, ya, terpleset jatuh sampai ke bawah mati. Wan natiha, demikian pula an natiha, yang mati karena tertanduk, ditanduk oleh kawannya atau musuhnya. Demikian pula para fuqaha samakan, termasuk natiha, binatang yang mati karena serangan binatang buas, yang mati karena serangan binatang buas. Rusa diserang oleh serigala atau singa di hutan sana, dan didapati oleh si pemburu, rusa ini telah mati. Mati bukan karena buruan dia, tetapi karena diserang oleh binatang-binatang buas tersebut. Ini termasuk natiha, walaupun tidak tertanduk, tetapi mati karena serangan. Intinya serangan dari binatang lain. Ini beberapa bentuk maitah, bangkai, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk bangkai itu diharamkan, di mana kata para ulama termasuk Ibnu Katsir rahimahullah, binatang ini diharamkan oleh Allah karena adanya darah yang tertahan di dalam tubuhnya. Darah binatang itu tidak keluar, tidak mengalir dari tubuhnya, namun tertahan, dan itu sangat jelek, sangat berbahaya, baik untuk kesehatan tubuh manusia, bahkan lebih dari itu berbahaya untuk berpengaruh jelek kepada agama orang yang memakannya, akan merusak akhlak dan agama orang-orang yang mengkonsumsinya. Maka tidaklah heran kalau mereka orang-orang kafir atau yang mengekor kepada mereka makan binatang-binatang bangkai semacam ini yang diharamkan oleh Allah, rusak akhlaknya, rusak agamanya, karena memang berpengaruh. Bahkan orang-orang kafir lebih suka binatang yang mereka makan dagingnya itu mati tanpa keluar darahnya, mati tanpa harus dialirkan darahnya, dengan berbagai bentuk siksaan yang mereka lakukan, yang sebagian disengat aluran listrik tegangan tinggi, sebagian mereka masukkan ke dalam air yang panas mendidih. Mereka lebih suka, dan itu yang mereka cari memang, binatang itu mati tanpa harus mengeluarkan darah. Lebih lezat bagi mereka orang yang kafir kepada Allah. Padahal Allah membimbing kaum mukminin, justru mengalirnya darah dari binatang itu lebih baik. Baik untuk kesehatan mereka, baik pula untuk agama mereka, untuk akhlak mereka. Oleh sebab itu, semakin darah itu keluar, semakin mengalir banyak, itu lebih menjadikan daging binatang itu lezat, lebih baik untuk yang mengkonsumsinya, lebih thayyib, seperti yang Allah sebutkan, halalan thayyiba, lebih thayyib, selain juga lebih menyenangkan atau lebih ringan untuk binatangnya. Si binatang lebih senang kalau darah yang disembelih atau darah yang keluar darinya itu keluar lebih banyak. Oleh sebab itu, dan kita mendekati Idul Adha, perlu dikaji ulang perilaku sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, yang melakukan penyembelihan binatang dengan diikat. Misalnya sapi atau kambing, diikat sedemikian rupa sehingga ketika disembelih binatang itu tidak bisa apa ya bahasa Jawanya, kejet-kejet begitu, nggak terbebas. Justru dengan dia bebas gerak itu mengeluarkan lebih banyak darah yang ada pada tubuhnya, dan itu sangat baik untuk mukminin. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diikat, tertahan sebagian darah dalam tubuhnya, tidak bisa keluar sempurna, tidak banyak yang keluar. Demikian diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang lebih baik dan lebih rahmat, lebih merupakan bentuk kasih sayang kepada binatang itu ketika dia dibiarkan mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya. Demikian beberapa binatang bangkai yang diharamkan oleh Allah. Hanya saja jumhur fuqaha rahimahullah mengecualikan dari binatang bangkai ini bangkai laut, bangkai dari laut seperti yang Allah sebutkan dalam ayat 96 Al-Maidah, uhilla lakum saydul bahri uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah, bahwa dihalalkan untuk kalian buruan binatang laut, demikian pula makanan-makanannya sebagai bekal rizki untuk kalian. Demikian pula di dalam Musnad Imam Ahmad dan Muwatta Imam Malik dan Ashabu Sunan tentang hadis Al-Ambar, ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kehabisan bekal dalam perjalanan mereka, hingga kemudian Allah memberikan rizki kepada mereka, terdamparlah seekor ikan besar yang tentunya bangkai telah mati, dan dimakan ikan itu oleh para sahabat. Ikan itu begitu besar hingga disebutkan tulang matanya atau apa, kelopak matanya setelah dagingnya dimakani cukup untuk duduk 5 orang sahabat. Lingkaran mata ikan itu cukup untuk duduk 5 orang sahabat. Adapun tulang duri-durinya pada tubuhnya ketika berdiri itu bisa dilewati oleh seorang sahabat yang mengendarai onta. Artinya sangat besar, bisa dibayangkan. Ontanya sendiri sudah berapa meter, belum lagi penunggang di atasnya. Itu dengan santai bisa melewati di bawah lingkaran duri atau tulang pada ikan ambar ini. Al-Muhim hadis tersebut. Demikian pula jumhur berpegangan dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya tentang air laut. sebagian sahabat nelayan, terkadang kehabisan bekal air tawar yang mereka bawa ke tengah lautan. Maka mereka bertanya, bagaimana kondisi air laut ini? Suci atau tidak? Boleh tidak untuk wudu? Maka Rasul sebutkan, huwat tohuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Walaupun bangkai ini tidak ditanyakan, tetapi ini disebutkan kata para ulama sebagai jawabul hakim, tambahan jawaban dari Rasulullah SAW, karena beliau tahu walaupun tidak ditanyakan pasti mereka akan membutuhkan. Kalau perbekalan air saja habis, besar kemungkinan pula perbekalan makanan mereka juga habis di tengah laut. Sementara mereka harus makan mungkin sekian hari di tengah lautan, dan mungkin yang pernah hidup di laut, nelayan, pernah mengalami hal itu. Maka karena kebutuhan itu, maka Rasulullah sebutkan kepada mereka, bukan hanya suci airnya, tetapi juga bangkainya halal. Dan ini umum, segala binatang laut, segala bentuk binatang laut yang memang hidup di laut, kalau dia bangkai seperti tadi, mata hatfa'an fihi, mati dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, tidak disembelih atau tidak dizakat, maka bangkainya halal. Allah halalkan dan Rasulullah SAW halalkan seperti dalam hadis ini. Diriwayatkan pula oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, juga Ibnu Majah di dalam Sunan Daruqutni, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Allah Rasulullah SAW sebutkan, uhilla lana maitatani wadaman as-samak wal jarat wal kabidu wat tihal. Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah ikan dan belalang. Bangkai ikan dan bangkai belalang halal. Adapun dua darah adalah hati dan limpa, karena keduanya adalah darah, darah yang menggumpal atau berasal dari darah pada setiap makhluk hidup. Dua ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hadis diperselisihkan oleh para ulama hadis tentang sampainya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah menyebutkan hadis ini lebih tepatnya mauquf ala Ibnu Umar, mauquf kepada Abdullah Ibnu Umar, ini pernyataan beliau dan tidak sampai naik kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal muhim itu beberapa dalil yang di pegang oleh jumhur fuqaha, pengecualian bangkai laut. Kembali kepada bangkai ini, menurut Imam Syafi'i rahimahullah dan beberapa ulama lain selain beliau, bahwa susu dari binatang bangkai, binatang yang mati bangkai, termasuk haram. Misalnya ada bangkai sapi bangkai, kemudian mungkin sapi itu sebagai induk sedang menyusui anaknya, sehingga ketika mati masih bisa dikeluarkan susu dari teteknya. Nah, susu ini kata Imam Syafi'i termasuk haram, najis, karena bersatu atau menyatu bersama bangkai yang haram hukumnya. Demikian pula telur dari bangkai, misalnya ada bangkai ayam, ketika mati, mungkin ketika dipotong atau ketika dibuka, ada telur di dalam tubuhnya, atau mungkin calon-calon telur, bakalan telur di dalam tubuhnya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah termasuk haram, najis. Adapun Imam Malik rahimahullah dalam salah satu riwayat beliau bahwa hukum susu dari bangkai atau telur dari bangkai suci, tetapi kalau didapati dekat dengan bangkai tersebut, maka hukumnya, kata beliau, najis. Demikian pula segala yang didapati atau keluar dari bangkai tersebut. Ada khilaf di kalangan fuqaha, tetapi yang masyhur dari pendapat para ulama, itu semua najis. Segala yang didapati atau dikeluarkan dari bangkai tersebut. Hanya saja mereka terbentur dengan beberapa atsar dari para sahabat Rasulullah SAW yang mereka makan keju dari pemberian Majusi, penyembah api, yang mereka menghalalkan bangkai dan sesembelihan mereka pun tidak dihalalkan di dalam syariat. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ini kita sebutkan bahwa susu, karena keju terbuat dari susu, susu yang diambil dari binatang-binatang mereka tersebut sedikit, kata Imam Qurtubi, dan tercampur dengan bahan lain yang lebih banyak. Tercampur dengan bahan lain yang jumlahnya lebih banyak, volumenya lebih banyak. Karena tentu untuk membuat keju tidak dibutuhkan hanya susu saja, ada bahan-bahan lain. Nah, bahan-bahan lainnya itu, kata Imam Qurtubi, lebih banyak. Dan di sini mereka gunakan kaidah bahwa lil aqalli hukmul adam, yang lebih sedikit itu dihukumi tidak ada, dianggap enggak ada karena susunya sedikit sekali dibanding dengan bahan-bahan lain untuk membuat keju tersebut. Oleh sebab itu dimakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga, para fuqaha, membawakan hadis dari Ibnu Majah, dari hadis Saif ibn Harun, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman An-Nahdi, bahwa Salman meriwayatkan radhiyallahu an, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis samn wal jubun wal farra. Rasulullah SAW ditanya tentang samin, minyak samin, jubun, keju, dan kulit binatang. Faqala, maka Rasulullah jawab, al halalu ma ahallallahu fi kitabih, yang halal adalah yang Allah halalkan di dalam Quran, kitabnya. Wal haramu ma haramallahu fi kitabih, dan yang haram adalah yang Allah haramkan di dalam kitabnya pula. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu, Adapun yang Allah diam, maka itu termasuk al-'afw, yang Allah ampuni bagi kalian. Tidak disebutkan dari yang haram, tidak disebutkan pula dari yang halal. Karena penyebutan samin, minyak samin, tentu juga bahannya dari binatang, keju dan kulit binatang, tidak disebutkan dari termasuk yang halal ataukah yang haram, dan ini termasuk yang Allah ampuni untuk kaum mukminin. Hanya saja hadis ini, kata Imam Tirmidzi setelah meriwayatkannya, hadza hadits gharib la na'rifuhu marfu'an illa min hadzal wajh. Hadits ini gharib, tidak kami ketahui marfu' sampai kepada Rasulullah SAW kecuali dari jalan ini. Diriwayatkan dari jalan lain, dari Sufyan, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman, dari Salman, mauquf. Dan ini yang lebih benar, kata Tirmidzi rahimahullah, bahwa hadis ini mauquf sebagai ucapan Salman radhiyallahu taala an, bukan sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Imam Bukhari rahimahullah ketika ditanya tentang hadis ini, beliau sebutkan ma arahu mahfudzan. Yang aku tahu hadis ini tidaklah mahfud, bukan hadis yang mahfud, diriwayatkan oleh perawi-perawi thiqah, tidak diriwayatkan oleh mereka. Selain itu, Saif ibn Harum, perawi yang disebutkan juga muqaribul hadis, dan Asim juga salah satu perawinya, bahkan disebutkan sebagai dahibul hadis, yang sangat lemah hadisnya. Mohim, perselisihan cukup panjang di kalangan fuqaha tentang beberapa perkara atau beberapa hal yang diambil atau dikeluarkan dari bangkai tersebut. Selain bangkai yang Allah haramkan, Allah sebutkan dalam ayat lahmul khinzir, daging babi, dan yang ini wal'iyadzubillah haram, baik mati karena bangkai, mati sendiri, atau mati karena disembelih, sama, tetap dia menjadi binatang yang haram. Termasuk dari lahmul khinzir ini, lemak dari binatang ini, atau gaji, lemak dari babi ini, disamakan hukumnya oleh para ulama seperti dagingnya pula. Mereka samakan ini dengan salah satu dari tiga cara. Yang pertama, dengan cara taghliban. Taghliban ini yang Allah sebut yang lebih dominan. Artinya kalau dilihat dari binatang itu yang lebih dominan ya daging merahnya daripada lemaknya. Lemaknya paling berapa persen. Makanya Allah sebut yang lebih banyak. Dagingnya Allah sebut walahmul khinzir. Kalau dipahami bahwa lahm itu daging merah, maka jawabannya ini taghlib, mimbabi taghlib. Allah sebut karena itu yang lebih dominan. Atau diharamkan pula lemak itu karena lafaz lahm umum mencakup daging yang merah maupun lemak itu sendiri, dengan artian orang Arab atau bahasa Arab menamakan atau memahami lafaz lahm itu ada lahmul ahmar dan lahmul abyad. daging merah, ini daging-daging yang ma'ruf, dan juga daging putih, yaitu lemaknya. Maka kalau disebut lahm, yang mereka pahami, ya keduanya, baik itu yang merah maupun yang putih lemaknya. Atau diharamkan, cara yang ketiga, diharamkan lemak babi tersebut dari cara kias. Nah, ini dikiaskan lemak itu kepada dagingnya, karena sama, nggak ada beda. Demikian pula Allah haramkan kepada mereka setiap yang disembelih untuk selain Allah. Ma uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih untuk selain Allah, disembelih dengan menyebut selain nama Allah, disembelih untuk berhala, disembelih untuk sesembahan selain Allah, disembelih dalam rangka mengagungkan sesembahan tersebut, dalam rangka bertakarrub dan beribadah kepadanya, yang biasa dilakukan oleh ahli jahiliyah, menyembelih unta atau kambingnya untuk sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Qurtubi dari tafsir beliau, riwayat dari Hasan al-Basri rahimahullah, beliau ditanya tentang seorang wanita yang mempersiapkan binatang unta disembelih untuk dijadikan tumbal atau sesajian. Maka kata Imam Hasan al-Basri, la tukal li'annaha dhubihat li sonam, binatang tersebut atau unta tersebut hendaknya tidak dimakan karena termasuk yang disembelih untuk berhala, untuk sesembahan selain Allah. Demikian pula Qurtubi bawakan athar dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau ditanya tentang sesembelihan ajam, orang-orang non-muslim yang menyembelih binatang mereka di hari-hari besar mereka, di perayaan-perayaan mereka, kemudian daging binatang tersebut mereka hadiahkan sebagiannya kepada kaum muslimin. Ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang hal itu, kata Aisyah, ma dhubiha lidzalikal yaum fala ta'kulu wa kulu min asjarihim, yang mereka sembelih, kata Aisyah, di hari itu karena hari itu, maka jangan kalian makan. Mereka sembelih dalam rangka perayaan hari besar mereka tersebut, dalam rangka merayakan atau memperingati hari besar tersebut untuk sesajian, bentuk pengagungan kepada sesembahan mereka selain Allah. Mereka sembelih sekian binatang, yang demikian diberikan kepada kalian, jangan kalian makan, kata Aisyah. Wakulu min asjarihim, dan hendaknya kalian makan yang dari hasil pohon mereka. Kalau yang diberikan kepada kalian itu buah atau sayur, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau itu binatang sembelihan, diharamkan oleh Allah SWT, karena itu termasuk yang disembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mendekati perayaan besar kaum Nasara. Sebagian muslimin hadahumullah, semoga Allah beri petunjuk mereka, ikut-ikutan meramaikan hari besar ini bagi mereka. Kita sebut hari besar bagi mereka karena mereka menganggap hari besar, ikut-ikutan memberi sambutan atau kalimat-kalimat yang menunjukkan dia memberi penghormatan atau pengakuan kepada mereka, dan yang semacam ini haram hukumnya. Memberi ucapan atau sikap, menunjukkan sikap dan yang sejenis ini, yang mengesankan kalau dia ikut gembira atau ikut paling tidaknya merestui atau bahkan ikut serta merayakan yang dianggap mereka hari besar ini. Dan ini haram karena termasuk dari ayat jahiliyah, dari hari besar yang merupakan jahiliyah, yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Tidak ada keistimewaan bagi suatu hari kecuali yang diistimewakan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Haram hukumnya menganggap suatu hari itu mulia, suatu hari itu hari besar, sehingga dirayakan, sehingga dianggap hari yang keramat, hari yang di sana mereka bergembira, bersenang ria. Haram itu dilakukan kecuali dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Ditetapkan bagi kaum muslimin hanya Idul Adha dan Idul Fitr, tidak ada lain. Di sana disyariatkan mereka bergembira ria, bersenang, merayakan hari besar ini. Selain itu haram. Demikian pula diharamkan menganggap sedih suatu hari, sehingga mereka bersedih, mereka meratapi suatu hari tersebut karena kejadian ini dan itu. Haram. Karena tidak ada ajaran dari Allah maupun Rasulullah SAW tentang hal itu. Ini beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama tentang binatang yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelanjutannya insyaallah akan depan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhanaka wa bihamdika.